Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, berbagai persoalan pelik terkait implementasi sistem politik dan demokrasi di tanah air memang tidak bisa diurai oleh rakyat di level grassroots, hingga dibutuhkan peran serta dari para elit dan para cendekiawan yang masih memiliki idealisme untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan guna melakukan perbaikan, sekaligus memberi pencerahan serta pembelajaran kepada segenap elemen bangsa tentang sistem politik dan demokrasi kita di era reformasi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, seperti apa peluang para elit yang masih memiliki idealisme untuk masuk ke ruang kekuasaan? Mengingat saluran resmi untuk masuk adalah melalui partai politik yang sekarang ini banyak dimasuki oleh para oportunis. Bisa juga lewat birokrasi gitu ya. Meskipun lebih terbatas gitu. Contoh Akmal Taher. Ini kan dari akademisi menjadi birokrat kecil, ya gede juga lah. Direktur RSCM kan gede. Sekarang jadi dirjen gitu. Lantas apa ada contoh lainnya Pak Her? Nah, saya nggak kenal pribadi ya. Orang seperti yang gitu, Abimanyu kayak gitu. Meskipun secara pribadi saya pernah dikecewakan deh, karena dia tidak punya keberanian waktu jadi pejabat di DPKU dulu gitu. Tapi kan mudah-mudahan tidak terkontaminasi. Ini Khatib Basri masuk ke ruang kekuasaan gitu. Belum punya cacat gitu. Mudah-mudahan ya nggak masuk angin kan kayak gitu. Kita hanya bisa berharap gitu. Nah, teman lama Daniel Sparinga di sana, kalau saya yakin dia nggak masuk angin lah yang kayak gitu-gituan gitu, meskipun tidak sevokal waktu di luar karena posisinya, dia bilang kan karena posisi saya kan tidak memungkinkan kayak gitu-gitu. Masih banyak yang bisa kita harapkan. Teman saya di Setua Pres itu Dewi Fortuna gitu misalnya. Nah, ini hanya contoh sebagian orang-orang yang saya sebutkan yang tidak masuk angin. Jadi mereka mungkin tidak lagi jadi idealis tetapi tidak oportunis. Kalimat yang lebih tepat mungkin menjadi lebih realis gitu. Jadi mereka lebih realistik dalam memandang kehidupan, dalam memandang proses-proses di luar lingkungan, konteks dan sebagainya. Tapi nggak akan jadi oportunis gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.